selain di dekatmu Tuhan. Tiada yang dapat membuatku tenang di luar naunganmu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan selain di dekatmu Tuhan. Tiada yang dapat membuatku tenang di luar naunganmu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan, karena hanya Engkaulah tempat perlindunganku di segala keadaan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang kelam, ku aman dalam lindungan Tuhan. Selain di dekatmu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naunganmu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan, karena hanya Engkaulah tempat perlindunganku di segala keadaan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang kelam, ku aman dalam lindungan Tuhan. Bayang kelam, ku aman dalam lindungan Tuhan. Karena hanya Engkaulah tempat perlindungan di segala keadaan. Dalam lindungan.